Mitra bisnis Kwikiangi menyebutkan, di negara-negara tua seperti di Eropa dan China, pembangunan infrastruktur dilakukan setelah para pemimpin bangsa itu berhasil menciptakan karakter nasional bangsa serta negaranya, meski prosesnya harus berjalan hingga ratusan tahun. Menurutnya, kondisi yang sama juga terjadi di negara kita Indonesia, di mana pada saat kita baru merdeka dari penjajahan, maka para pemimpin bangsa di kala itu langsung berfokus pada upaya pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia untuk mempersatukan seluruh suku, wilayah, serta bahasa yang hasilnya masih kita rasakan hingga sekarang ini. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwikiangi. Baik Pak Kwik, jika kita melihat persatuan dan kesatuan negara kita sekarang ini, sepertinya kita memang harus memuji hasil kerja dari para pendiri bangsa ya Pak? Memang. Jadi kita lihat prioritasnya kalau dikatakan Bung Karno do nothing. Sebenarnya kalaupun tidak membangun apa-apapun, 25 tahun seperti ini kan luar biasa. Kalau kita lihat ya, 25 tahun setelah Orde Lama, itu di Irlandia, zamannya Margaret Thatcher kan masih bom-bom meledak. Pertentangan antara Northern Ireland dengan Inggris. Dan urusannya cuma agama loh itu. Kemudian di Belgia juga peperangan kan antara yang berbahasa Prancis dan berbahasa Belanda. Itu zaman Bung Karno masih hebat sekali. Di Indonesia sudah tidak ada. Bahasa Indonesia sekarang semua sudah bisa bicara bahasa Indonesia, luar biasa. Luasnya seperti ini, kepulauan, puluhan ribu pulau. Dan laginya kalau kita tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah sampai Bung Karno jauh-jauh. Waktu saya aktif, saya ingat betul waktu aktif di BDI ya. Itu kan yang merupakan puncaknya, tapi bukan puncak pertama kali yang sangat-sangat mengejutkan pertama kali, saya masih ingat betul, itu tanggal 17 April 1987. BDI mendapat giliran pertama pada hari libur, kan digilir tiga partai. Nah, waktu itu saya satu dari tiga juru kampanye, yaitu Pak Suryadi, Megawati, dan saya. Itu merah semua kan. Yang sekitar, tidak ada yang dibayar loh. Tidak ada yang dibayar. Dan setelah itu, untuk jangka waktu yang sangat panjang, ini masih era Pak Harto ya. Untuk jangka waktu yang panjang, itu tidak ada orang disuruh bayar. Seluruh Jawa Tengah kalau mau rapat ya, itu bergelantungan di truk-truk, terus kemudian rapatnya tidur di atas lantai dengan tiga di Panti Marhain. Nah sekarang apa ada begituan? Sekarang ini mau jadi anggota DPR ratusan juta, begitu masuk ke dapil daerah pemilihan dia dikerubutin sudah. Begitu cepatnya demoralisasi ini. Demikian Kwikiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.